Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar, juz yang ke-6, dan insyaAllah pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Nah, baca Bu Hayati. نعم سب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Dan berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu, padahal tangan-tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Tetapi kedua tangannya terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Dan sungguh akan menambah kebanyakan. Dan menafkahkan ya. Memberi nafkah ya. Memberi nafkah. Dan dia memberi nafkah sebagaimana dia kehendaki. Dan sungguh akan menambah kebanyakan di antara mereka. Apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kedurhakaan dan kekafiran. Dan kami jatuhkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api untuk perang, Allah memadamkannya dan mereka berbuat di bumi kerusakan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Al-waw harfu adfin, qala fi'il madhi. Atau litaknis al-yahudu fa'il yadu mubtada Allah lafzul jalala sebagai mudhafun ilaih maghlula khobar ghullat ghullat fi'il madi mabni lil majhul watau litaknis al-aidihim naibul aidi ma naibul fa'il him mudhafun ilaihi alwaw harfu adfin lu'inu fi'il madi alwaw ini mabni lil majhul alwaw naibul fa'il mima jar wa majrur qalu fi'il madi alwaw sebagai fa'il bal harfu idrob yadahu mubtada mabesu totani khobar yumfiqu fi'il mudore fa'ilnya domir mustatir huwa kaifa isim istifham yasya'u fi'il mudore fa'ilnya domir mustatir huwa alwaw harfu kosam ya Ustaz. Lamnya nam Ustaz. Ini wawah yang mana sih? Wala yazidanna. Memang itu kosam ya? Bukan atap aja. Atap aja. Alwaw harfu adfin. Lam harfu jawab. Yazida. Fil kalau mudore. Mau langsung aja yazidanna. Itu kan soalnya nyambung sama nun taukid kan. Yazidanna fil mudore mabni. Yazidanna fil mudore. Nunnya nun taukid. Kathiron maf'ulun bih minhum jar wa majrur, ma isim mausul sebagai fa'il, unzila fi'il madi mabni lil majhul, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, naibul fa'ilnya kali ya. Naibul fa'ilnya. Ilaika jar wa majrur mir rabbi jar wa majrur, al kafu mudhafun ilaih, tughyana ini maf'ulun bih sani ya Ustaz. Iya. Al waw harfu atfin kufra ma'tuf ke tughyana, al waw harfu atfin alqaina fil madi nanya sebagai fa'il, baina dorof makan hum mudhafun ilai, al-ada wata maf'ulun bih, al-waw harfu atfin, al-baghdo'a ma'tuf ila yaumi jarwa majrur, al-qiyamah mudhafun ilai, kullama dorof zaman. Iya, ulamanya aja. Awqadu fi'il madi, wawnya sebagai fa'il, naron maf'ulun bi, lam harfu lil harbi jar wa majrur, atfa'a fi'il madi, hanya domir mutasil sebagai maf'ulun bi, Allahu lafdu jalalah sebagai fa'il, alwaw harfu atfin, yus'auna fi'il mudore, wawnya sebagai fa'il, fil ardi jarwa majrur, fasada fasada nihal ya Ustaz. Ini enggak maful bi aja. Wes Maful awan bi. enggak maful bi ya. Nah Ustaz. Maful ya. Alwaw harfu atfin, Allahu lafzu jalala sebagai mubtada, la harfu nafin, yuhibbu fil mudore, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, sebagai khobar ya Ustaz. Al-mufsidina maf'ulun bi. Yutli'u Allahu nabiyyahu ala syai'in min ma'atimil yahudi wa kana mimma yusirrunahu fima bainahum annahum qalu yadullahi mahbusatun an fi'lil khairati bakhila alaina birrizqi wat tawsi'ati wadhalika hina lahiqahum jadbun Ya, jadbun waqaftun. waqaftun Qullat aydihim ay habisat aydihim hum an fi'lil Ini berarti ay khairati. hubisat kali ya. Majhul. Hubisat. Ay hubisat aydihim hum an fi'lil khairati. Watorodahumullahu min rahmatihi bisababi qawlihim. Walaysal amru kama yaftarunaha ala rabbihim. Yaftarunahu. Yaftarunahu ala rabbihim bal yadahu mabsutatani la hajra alaihi wala mani'a yamna'uhu minal infaqi fa innahu jawadul karimi yunfiqu ala muqtadol hikmati wa ma fihi maslahatin al-ibadi lakinnahum saufa yazdaduna Manjat lu, manjat. Wafil ayati. Tadi ibu baca ini. Wafil ayati isbatun. Mana ya Ustaz? Kok gak ketemu pula? Apa beda cetakan? Beda kayak Ustaz. Wafil ayati isbatun li sifatil yada ini. Enggak ada Ustaz. Di layar aja begitu. Wafil ayati. Wafil ayati. Wah, layarnya kecil banget nih handphone. Ini, ini, ini. Wa fil ayati isbati li sifatil yadi li sifati li sifatul isbatun li isbatun li sifatil yadi yadi nilahi Disifati Oh ya, dan lidayni lillahi lillahi subhanahu subhanahu. wa ta'ala kama yaliku bihi min ghairi tashbihi wala takyifi Ya, barulah jangan innahum. ditanwinin min ghairi tashbihin wala takyifin. Oh, min ghairin tashbihin wala takyifin. Lakinnahum saufa yazdaduna tughyana wa kufra بسبب حقدهم وحسدهم لأن الله قد اصطفاك بالرسالة ويخبر تعالى أن طوائف اليهود سيظلون إلى يوم القيامة يعادي بعضهم بعضا وينفر بعضهم من بعض كلما تآمروا على الكيد للمسلمين بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب رد الله كيدهم وفرق شملهم ولا يزال اليهود يعملون بمعاصي الله مما ينشأ عنها الفساد والاضطراب في الأرض Ini matumnya ke pasadu kan? Walitirabu fil ardi. والله تعالى لا يحب المفسدين وفي الآيات إثبات Oh قوله. ya. Udah Bu, tadi Ibu udah baca. Berarti kalau di catatan Ibu itu yang Berarti terakhir itu. loncat ke sini ya, Ustaz ya. Iya, enam-enam. Ya. Allah memperlihatkan kepada nabinya atas dosa-dosa dari kaum Yahudi dan mereka merahasiakan di antara mereka berkata tangan mereka berkata tangan Allah terikat tidak bisa Itu nantinya dan di melakukan. antara apa yang mereka sembunyikan di antara mereka Dan di antara apa yang mereka sebutkan, di antara nggak mereka sebutkan sembunyikan apa namanya dan di sembunyikan. antara yang mereka sembunyikan di antara mereka bahwa mereka berkata Dan di antara mereka sembunyikan, di antara mereka apa berkata sih tangan Allah terikat tidak ya bisa sudah enam. melakukan perbuatan baik. Dia bakhil kepada kita dengan rizki dan kelapangan hidup. Itu terjadi ketika mereka ditimpa apa namanya paceklik ya Ustaz. Ya. Tangan mereka terbelenggu yakni terikat tangan-tangan mereka dari mengerjakan kebaikan. Watarodohumni dan Allah mengusir mereka dari rahmatnya. Menjauhkan aja, menjauhkan. Kalau musim gimana kesannya? Kalau Dan jauhkan Allah mereka. menjauhkan mereka dari rahmatnya dikarenakan perkataan mereka. Dan tidaklah perkaranya seperti kebohongan atas robnya, bahkan kedua tangan mereka, Bahkan kedua tangan Allah ini, mah. bahkan kedua tangan, oh ya tangannya, tangan Allah terbentang, tidak ada yang menghalanginya dan mencegahnya untuk berinfak. Sesungguhnya dialah yang maha membenci ya, memberi dan dialah yang maha memberi. Dia memberi sesuai hikmah dan di dalamnya ada maslahat bagi hamba-hambanya. Berarti saya baca ke sini dulu ya, saya wafil ayat ya. Dan di ayat-ayat ini membuktikan sifat tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Menetapkan, Oh menetapkan. menetapkan menetapkan tangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya tangan tanpa tasbih apa Ustaz? Kairu tasbih Apa menyerupakan? tanpa menyerupakan dan tidak kondisinya apa Ustaz? Mengatakan dan tidak pula mempertanyakan bagaimananya. Oh, dan tidak pula mempertanyakan bagaimananya. Lakinnahum akan tapi mereka semakin bertambah congkak dan ingkar disebabkan kedengkian dan iri karena Allah telah memilih memilihmu untuk mengambil risalah. Dan Allah juga, Allah Ta'ala juga mengabarkan bahwa sekelompok Yahudi memusuhi sampai hari kiamat, memusuhi sebahagian yang lain dengan sebahagian yang lain gitu ya, Ustaz. Dan menjauhi sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Setiap kali mereka bersekongkol untuk melakukan makar terhadap kaum muslimin untuk mengobarkan fitnah dan menyalakan api peperangan, Allah menolak tipu daya mereka dan memecah belah kekuatan mereka. Dan orang-orang Yahudi senantiasa melakukan maksiat kepada Allah karena akan muncul kerusakan dan kegoncangan di muka bumi. Dan Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Dan orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, wal'iyadzu billah. Gullat aydihim, bahkan tangan mereka lah yang dibelenggu. Walu'inu, dan mereka dilaknat ya atas apa yang mereka ucapkan. Bahkan kedua tangannya Allah terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah memberikan rezeki ya bagaimana Allah kehendaki. Dan ya apa yang diturunkan kepada engkau ya dari Rabbmu akan menambahkan kebanyakan mereka ya ke apa namanya? Tughyanan, pengingkaran dan kekufuran. Jadi semakin Allah turunkan ayat-ayat perintah-perintah larangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambah ya pengingkaran dan kekufuran orang-orang Yahudi. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, dan Allah tanamkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Kullama awqadu nara lil harbi adfa'ah Allah. Setiap kali mereka ingin menyalakan api peperangan, Allah memadamkan api peperangan tersebut. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan orang Yahudi itu berjalan di muka bumi itu dalam rangka berbuat kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini di antara hobi buruk ya, sifat buruknya orang Yahudi itu suka mengatakan sesuatu tentang Allah yang berupa hinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suka mengucapkan suatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa yang ada pada ayat ini. Di mana orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Hanya karena apa? Hanya karena ya mereka ditimpa musim paceklik ya, musim kemarau panjang, ya mereka enggak bisa panen. Lalu mereka berkata hal yang buruk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari yadullahi maghlulah, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu bakhil. Wal'iyadzu billah. Ya subhanallah. Ya subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Nah, beginilah orang Yahudi gitu ya. Kalau mereka kecewa gitu kan, mereka enggak segan-segan mengucapkan hal yang buruk atas Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak boleh. Makanya walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Ya. Jadi enggak boleh kita misalnya kalau kecewa terhadap sesuatu, misalnya ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat dada kita sempit gitu ya, membuat kita kecewa, jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan yang merendahkan ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu ketika menimpa ya, ketika menimpanya sesuatu yang enggak baik, dia bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena seburuk apapun takdir yang kita alami, kita harus yakin bahwasanya itulah yang terbaik buat kita ya. Dan Allah tidak mungkin memberikan suatu cobaan kepada kita kecuali yang kita sanggup untuk menanganinya. Kecuali yang kita sanggup untuk menjalaninya. Jadi yakin bahwasanya apapun yang menimpa kita pasti ada jalan keluarnya. Bali yadahu mabsuutatan, ya, bahkan kedua tangan Allah itu mabsuutatan, terbuka ya. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan nafkah, memberikan rezeki ya bagaimana yang Allah kehendaki. Jadi dalam ayat ini terdapat penetapan sifat kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya perbedaan paling mendasar ya antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ari ya. Meskipun orang-orang Asy'ari bilangnya mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tapi bagi saya pribadi yang lebih dekat kepada Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang ketika membaca ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimaninya begitu saja. Mengimani sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Al-Quran ini kan kalamullah. Ya, Al-Quran ini kan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, sudah kita yakini saja bahwasanya memiliki dua tangan. Tapi lihat seperti yang dijelaskan di dalam tafsir ya. Tadi kan di tafsir dikatakan wa fil ayati isbatun li sifatil yadaini lillahi subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bihi min ghairi tashbihin wala takyifin ya, yang sesuai ya dengan keagungannya. Jadi kita katakan Allah memiliki tangan, tentu tangannya adalah tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan tangan manusia ya, min ghairi tashbihin, dengan tanpa menyerupakan. Wala takyifin, tidak pula mempertanyakan bagaimananya. Jadi bagaimana bentuk tangannya Allah, ini enggak boleh. Kita yakini saja bahwasanya Allah memiliki tangan ya. Bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah istiwa di atas arsy. Tapi kita enggak boleh menyerupakan sifat-sifat mendengarnya Allah, sifat istiwanya Allah dengan sifat mendengar istiwanya manusia. Kan kayak gitu simpel gitu ya. Daripada ya sebagian teman kita dari Asy'ari ini karena khawatir melakukan tasbih, lalu mereka mengganti ya, atau mentakwil ya, mentakwil maknanya. Jadi misalnya ya sifat tangan diganti menjadi kekuasaan ya, kemudian istiwa diganti menjadi menguasai. Justru yang seperti ini butuh qarinah, butuh dalil. Sementara kalau kita katakan ya Allah memiliki tangan, Allah istiwa di arsy, lalu kita katakan dalilnya ada di Quran, adapun ya tentang bagaimananya kita enggak boleh bertanya, adapun bagaimana sifatnya kita enggak boleh bertanya, dan kita pun tidak boleh menyerupakan sifat Allah, ini lebih aman. Makanya dalam masalah akidah ya, kita lebih baik mengambil jalannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Itu akidahnya Imam Syafi'i ya. Jadi di antara yang merupakan keheranan juga gitu ya, bahwa teman-teman kita di Indonesia ini kenapa dalam masalah fikih mereka mau ambil dari Syafi'i tapi giliran akidah enggak mau ya. Padahal yang kita jelaskan barusan inilah akidah Imam Asy-Syafi'i. Akidah imamnya Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ketika menemukan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang sifat Allah, kita amani, ya kita imani sesuai dengan ayatnya tanpa melakukan tasbih, takyif, takwil, tahrif dan seterusnya. Ya, apalagi ta'til ya. Apalagi sampai menolak sifat Allah, ini jelas kekufurannya, enggak boleh. Nah. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Dan apapun yang Allah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, itu malah makin membuat kebanyakan orang Yahudi itu apa? Makin kafir, makin membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini memang orang Yahudi kayak gitu ya. Ya, enggak heran sih. Sama Nabi Musa aja yang mereka melihat berbagai mukjizat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka sendiri, mereka enggak mau beriman, apalagi dengan Nabi Muhammad yang mukjizatnya enggak sebanyak Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya. Tentu mereka lebih ingkar lagi gitu. Walqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan Allah timpahkan, ya Allah tanamkan di antara orang Yahudi itu permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Setiap kali mereka ingin menyalakan api perangan, Allah memadamkannya. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan Allah apa namanya? Afwan, mereka yang Yahudi, orang Yahudi itu berbuat kerusakan di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Nah. Baca Abu Fatimah. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala'adkhalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman dan bertakwa, maka akan kami hapuskan dari mereka keburukan-keburukan mereka, dan akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh surga na'im. Al-waw harfu adfin walau walau ini sen, harfu atau oh, harfu syartin, harfu syartin, harfu syartin anna ism apa ismu taukid wa nasbi, ism sih harfu taukidin, harfu taukidin wa nasbin ahla ismu anna al-kitabi mudhafun ilaih amanu fi'lun madin al-waw sebagai fa'il al-waw harfu adfin ittaqaw fi'lun madin al-waw sebagai fa'il al-lamu lamu taukid zadeh al-lamunya lam jawab aja kan dalam. Oh nah. Lamu jawab kafarna fi'lun madin nas sebagai fa'il anhum jar wa majrur sayyiati maf'ulun bih him mudhafun ilaih al-waw harfu atfin la lamu la adkhalna ma'tub ke la kafarna ahum maf'ulun bih jannati maf'ulun bih sani an-na'im mudhafun ilaih walau annal yahuda wan nasara saddaqullaha wa rasulahu wa wamtisalu ya ini bermadi imtat la yamtasilu wamtasalu wamtasalu au amarallahu au sih ini zamannya amrun oh awamir awamirallahi awamirallahi wajitinabu wajitanabu nawahiyat nawahiyahu lakaffarna anhum dzunubahum wala adkhalnahum jannatin na'imi fid daril akhirati. Sekiranya bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara membenarkan Allah dan Rasulnya, semisal apa yang diperintahkan Allah. Intasalem apa artinya? Intasalem. Melaksanakan ya. Oh, nah. Masalah kan. Dan wa ijtanabu perintah saja. Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan menjauhi larangan Allah, maka akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan akan kami masukkan mereka ke dalam surga na'im. Di tempat akhir, di akhirat. Di negeri akhirat gitu. Oh, di negeri akhirat. Syukran jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna 'anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Dan kalaulah sekiranya orang-orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, mereka beriman dan bertakwa, lakaffarna 'anhum sayyi'atihim, niscaya akan kami hapuskan ya dosa-dosa mereka dan akan kami masukkan mereka ke dalam surga na'im. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, kalau mereka berhenti dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, lalu memilih untuk beriman kepada Allah saja dan bertakwa kepadanya, niscaya Allah akan menghapuskan ya dosa-dosa mereka dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga Na'im. Ini menunjukkan ya betapa maha rahmatnya dan maha luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka yang dipahami dari ayat ini, kalau orang Yahudi saja, orang Nasrani saja bertaubat, Allah terima. Apalagi orang Islam, ya tentu Allah terima lagi, ya lebih terima. Ya. Jadi kalau yang beda agama saja nih, orang Yahudi misalnya, orang Nasrani masuk Islam, Allah ampuni dosa-dosanya, apalagi yang sudah Islam. Makanya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyaknya dosa-dosa kita, selagi kita menyesali perbuatannya dan berusaha untuk bertaubat tidak mengulanginya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah dan kasih sayangnya sangatlah luas pada para hamba. Nah, baca Bu Kurniati. Ayat 66 ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Dan seandainya mereka berpegang teguh kepada Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, niscaya mereka mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki-kaki mereka. Di antara mereka ada umat yang sederhana ya umat Ustaz. Muqtasidah, ada umat yang pertengahan. Yang pertengahan ya, ada umat yang pertengahan dan kebanyakan dari mereka dan kebanyakan dari mereka sangat buruk. Melakukan mengerjakan yang buruk ya. Sangat buruk yang mereka kerjakan. Dan kebanyakan dari mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Al-waw harfu istiqnaf, law harfu syartin, anna harfu tawkidin wa nasbin, hum isim anna, aqamu fi'il maldi, al-waw sebagai fa'il, at-taurata maf'ulumbi, al-waw harfu atfin, injila, ma'tuf ke taurata, al-waw harfu atfin, ma'tuf ke taurata. Kenapa? Kenapa Ustaz? Isim mausul ma'tuf ke at-taurat. Oh iya. Isim mausul ma'tuf ke at-taurat. Unzila fi'il madi majhul. Majhul ya Ustaz? Ya, unzila fi'il madi majhul ilaihim jarwa majrur. Mir rabbi jarwa majrur. Him mudofun ilaih. La harfu jawab. Akalu fi'il madi alwaw sebagai fa'il. Min fauqi jarwa majrur. Him mudofun ilaih. Al-waw harfu atin, min tahti jarwa majrur, arjulihim mudofun ilaih, him arjulihim mudofun ilaih, him mudofun ilaih. Minhum jarwa majrur sebagai khobar muqaddam ya Ustaz. Ummatun mubtada, muqtasidatu na'at. Al-waw harfu atin, kathirun, ma'tuf ke ummatun. Kalau ini ma'tuf tar. Oh iya deh, mutada ya. Tada ya. Makasirun mubtada minhum jarwa majrur sa'a fi'il madi ma maf'ulun bi ya'maluna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il gitu. Berarti khobarnya sa'a ma jumlah dari sa'a ma ya'maluna ya Ustaz. Khobarnya. Iya, jumlah dari sa'a ma ya'malun sebagai khobarnya kasirun. Sebagai khobar dari kasirun. Tafsirnya. 66. Walau annahum amilu bima fit taurati wal injili wa bima unzila alaika ayyuhar rasulu wa huwa al-qur'ana al-karima Qur'anu wa huwa al-qur'anul karimu la ruziqu min kulli sabilin fa anzalna alaihimul matara wa anbatna lahumus samara wa hadza jazaa'ad dunya wa hadza jazaa'ud dunya wa inna min ahlil kitabi fariqan mu'tadilan sabitan 'alal haqqi wa katsirun minhum sa'a 'amaluhu wa dhalla 'an sawa'is sabili. Dan seadanya mereka mengerjakan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada engkau, wahai Rasul, dan itu adalah Al-Quranul Karim. Niscaya mereka dilapangkan dari setiap jalan, mereka. Dan kami kirimkan atau kami utus kepada dan kami kirimkan kepada mereka hujan dan kami tumbuhkan untuk mereka buah-buahan. Dan ini semua adalah balasan di dunia. Dan sungguhnya ahli kitab itu ada sebagian yang tetap lurus. Di antara ahli kitab itu. Oh ya. Dan di antara ahli kitab ada sebagian yang tetap lurus pada kebenaran. Namun kebanyakan dari mereka sangat buruk perbuatannya dan sesat dari jalan yang lain. Maksudnya dari jalan selainnya. Jalan yang lurus, sawah itu lurus. Dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Kalaulah sekiranya mereka, ya orang Yahudi dan Nasrani, aqamu at-taurata wal injil, menegakkan, melaksanakan isi Taurat dan juga isi Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, ya, yaitu Al-Qur'an, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, misalnya mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah mereka, bawah kaki mereka. Maksudnya kalau orang Yahudi dan Nasrani mereka mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang sempurna, mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan curahkan rezeki yang banyak kepada mereka dari atas atau dari bawah. Ya, dari atas berupa turunnya hujan yang Allah berkahi, dari bawah berupa apa? Berupa ditumbuhkannya tanam-tanaman, buah-buahan, sayuran, ya, yang merupakan makanan, ya, yang berkah bagi manusia. Minhum ummatum muqtasidah. Di antara orang ahli kitab itu ada umat-umat yang pertengahan, umat-umat yang tetap lurus, ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, akan tapi kebanyakan mereka, ya, sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Jadi di antara orang Yahudi dan Nasrani pun ada yang mereka tuh tetap kokoh, ya. Karena seperti yang pernah kita bahas bahwa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kekosongan, ya. Ada kekosongan yang lumayan panjang. Biasanya kan antara satu nabi dengan nabi yang lain itu sambung menyambung, ya, terus menerus. Nah, ini antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kekosongan. Di antara orang Yahudi dan Nasrani ada yang mereka itu tetap kokoh dalam agama mereka, masih menjalankan, ya, apa yang Allah perintahkan melalui Nabi Musa dan juga apa yang Allah perintahkan melalui Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, yang mereka masih taat kepada Taurat dan Injil. Nah, orang-orang seperti ini dengan kedatangan Nabi Muhammad pasti dia langsung beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kabar kedatangan Nabi yang terakhir jelas tertulis dalam Taurat dan Injil yang asli. Namun, ya, karena hawa nafsu, para pendeta Yahudi dan Nasrani, mereka mengubah-ubah ayat Taurat dan Injil yang enggak sesuai sama hawa nafsu mereka, mereka ubah. Makanya kata Allah, wa katsirum minhum sa'a ma ya'malu. Kebanyakan orang Yahudi dan Nasrani itu sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Nah. Baca Pak Edi. Ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalah risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah di apa Ustaz? Ustaz bilang di grup katanya lampu mati di sana, insya Allah lanjut besok Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.